Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waliyyus salihin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa atba'ihi al-ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu taslima mazida amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita yakin bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang membawa kemaslahatan di dunia wal akhirah. Membawa kebaikan di dunia ini sampai yaumul kiamah nanti. Dan sempurnanya agama Islam adalah nikmat yang dimimpikan oleh sebagian kaum musyrikin. Datang seorang Yahudi kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, sesungguhnya ada dalam kitab kalian satu ayat. Seandainya ayat tersebut turun kepada kami orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari turunnya sebagai perayaan. Kata Khalifah Umar, ayat yang mana? Orang Yahudi tersebut mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat dalam surat Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Jadi sempurnanya Islam adalah nikmat yang besar yang dimimpikan oleh non-Muslim. Tentunya kita sebagai kaum Muslimin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala diberi nikmat yang mulia ini, dengan kita menjaga keislaman kita dan memupuk keislaman kita. Ketahuilah bahwa Islam adalah akidah, Islam adalah ibadah, Islam adalah akhlak dan muamalah. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Bisa jadi seorang baik amalannya, namun manakala dia jelek akhlaknya, jelek pergaulannya di tengah masyarakat, terkadang amal yang baik yang ia lakukan belum bisa mengangkat derajat dia dan belum bisa menyelamatkan dia dari adab. Telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, Ada seorang wanita, dia kalau di malam hari selalu tahajud. Di siang hari dia banyak puasanya. Namun wanita tersebut suka menyakiti tetangga. Rasulullah SAW mengatakan, La khaira fiha. Hiya min ahlinnar. Tidak ada kebaikan pada wanita ini, dia penghuni neraka. Subhanallah, seorang yang melakukan amalan yang tidak ringan. Bagaimana orang dia tahajud di saat umumnya orang tertidur? Bagaimana seorang dia puasa di saat umumnya orang itu makan di siang hari? Satu amalan yang luar biasa. Namun sayang, wanita ini punya kebiasaan yang jelek. Tu'dijaroha, menyakiti tetangganya. Rasul mengatakan, La khaira fiha, hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan pada wanita ini, dia penghuni neraka. Iya. Rasulullah SAW pernah bertanya, siapakah orang yang bangkrut? Siapakah sebenarnya orang yang pailit? Sahabat mengatakan, orang yang bangkrut adalah orang yang sudah tidak punya harta, tidak punya barang. Bisa-bisa. Kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut adalah orang yang datang di yaumul qiyamah membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah. Namun juga dia datang dalam keadaan dahulu di dunia. Memukul ini, mencela ini, mengambil hak ini. Lalu orang yang dizalimi mengambil kebaikan orang ini. Kalau kebaikannya habis, sementara kezaliman yang ia lakukan, sementara orang yang dizalimi belum bisa mengambil semua haknya, maka kejelekan orang yang dizalimi ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, kalau ini datang membawa amalan yang besar, namun belum bisa menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan orang yang hari-harinya menyakiti manusia sementara tiada amalan, tiada ketaatan yang ia lakukan, seberapa dosa yang akan dia tanggung, seberapa azab yang akan dia rasakan? Ahibati billahi rahimani wa rahimakumullah. Namun bisa jadi ada seorang tidak banyak amalannya. Salatnya cukupan, puasanya pun sederhana. Namun dia menghiasi dirinya dan akhlak karimah. Menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menyampaikan orang ini kepada derajat as-sa'im al-qa'im. Inna ar-rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajat al-qa'im as-sa'im. Sungguhnya seorang dengan budi pekerti yang baik, dia akan mendapatkan derajat seorang yang ahli tahajud dan ahli puasa. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim, dia adalah bagian dari apa yang ia hidup di tengah masyarakatnya. Seorang muslim tentu tidak mungkin bisa hidup sendiri. Karena memang manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan selainnya. Karena manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri dan saling membutuhkan satu dengan selainnya. Di sana ada rambu-rambu yang semestinya diperhatikan bagi orang yang hidup di tengah masyarakat, agar dia tidak menabrak aturan-aturan agama. Agar dia bisa hidup di tengah masyarakat dengan berbagai macam watak dan kepribadian manusia tanpa harus melukai agamanya. Ini hal yang penting. Seorang harus tahu kira-kira apa rambu-rambu hidup di tengah-tengah masyarakat. Di antara yang pertama adalah ikhtiar al-jalis as-salih. Memilih teman dekat yang baik. Karena tidak semua orang itu baik. Sementara tidak mungkin seorang hidup tanpa dia memiliki teman. Atau susah seorang hidup tanpa dia memiliki teman. Karena teman sangat mempengaruhi terhadap kepribadian seorang. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk selektif dalam memilih teman. Tidak asal somot, tidak asal kita yang menjadikan seorang sebagai teman dekat. Nah, dahulu dikatakan man sahab sahab. Man sahab sahab. Orang yang kamu jadikan teman, tentu dia akan menarik, menarik kamu. Kalau teman kamu teman yang baik, insyaallah kamu akan terdorong pada kebaikan. Namun kalau teman kamu teman yang jelek, walaupun kamu orang yang alim sekalipun, bisa jadi kamu tertarik kepada kejelekannya, terjatuh ke dalam kejelekannya. Dahulu ada seorang muhaddis, seorang ahli hadis. Hadisnya banyak, orang alim. Namanya Imran ibn Hattan. Imran ibn Hattan ini, dia jatuh cinta dengan seorang wanita pujaan. Cantik, jelita, namun sayang. Wanita ini berpemahaman khawarij. Mungkin saja dalam benak Imran ibn Hattan, saya akan mengajari dia sunnah, saya akan ya mendakwahi dia. Ibarat pahlawan kesiangan. Imran ibn Hattan pun menikahi wanita pujaannya. Yang dulu dia seorang alim, ahli hadis, ternyata bukan mewarnai, bahkan diwarnai. Bukan mendakwahi istrinya yang berpemahaman khawarij, bahkan dia yang terwarnai dengan pemahaman khawarij. Fasara minal khawarijin. Dia termasuk orang yang berpemahaman khawarij. Abdurrahman ibn Muljam. Di masa Khalifah Umar bin Khattab. Pernah diutus ke Mesir. Untuk mengajari manusia Al-Quran. Namun siapa sangka, ternyata di zaman Ali bin Abi Thalib berubah menjadi seorang khariji, bahkan dialah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Gimana awal kisahnya? Dia tega membunuh Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah alaihi salatu wasalam, seorang yang memiliki jasa besar dalam Islam dan kaum muslimin. Lagi-lagi fitnah tunisa, fitnah wanita. Lagi-lagi Abdurrahman ini jatuh cinta dengan seorang wanita berpemahaman khawarij. Ketika wanita ini dilamar, dia mengatakan, saya tidak meminta mahar apapun dari kamu, kecuali kamu bunuh Ali bin Abi Thalib. Itulah mahar dari mutu saya. Karena wanita ini ayahnya terbunuh ketika perang melawan pasukan Ali. Ayah orang ini termasuk orang khawarij. Terjadi pertempuran yang dahsyat. Ya. Dalam peristiwa perang Nahrawan. Perang apa? Nahrawan. Terbunuh dalam perang tersebut. Dan wanita ini memendam dendam. Kalau kamu Abdurrahman ingin menikahi saya, mahar saya hanya satu. Bunuh Ali bin Abi Thalib. Ya subhanallah. Abdurrahman ibn Nujam, ilmu yang selama ini dia timba hilang. Mungkin dia lupa pernah diutus oleh Umar ke Mesir bersama rombongan untuk mengajari ilmu agama. Akhirnya dia pun tega menghabisi nyawa orang yang termasuk khairi hadil ummah pada Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk manusia sebaik-baik manusia setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi teman itu sangat penting. Baik teman yang kadang seorang berpisah, apalagi teman seranjang. Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih. Fal yangdur ahadukum man yukhalil. Seorang itu agamanya mengikuti agama temannya. Hendaklah seorang melihat siapa temannya. Terkadang kita tidak tahu sebenarnya fulan ini pemahamannya seperti apa. Pemikirannya seperti apa. Kita enggak ngerti kadang. Namun, dengan kita melihat siapa teman dekatnya, siapa orang yang keluar masuk dengannya, kita menjadi tahu. Oh, orang ini berpemahaman demikian-demikian. Secara umum seperti itu. Ya, dahulu sebagian salah mengatakan, man khafiyat alaina bid'atuhu, lam takhfa alaina mujalah satu. Orang yang tersamarkan atas kita kebid'ahannya, kita enggak ngerti orang ini berpemahaman apa, memiliki pemikiran seperti apa, namun tidak akan tersamarkan pada kita siapa teman dekatnya. Hibati billah rahimani wa rahimakumullah. Teman yang jelek akan menjerumuskan kepada kejelekan di saat orang sangat membutuhkan pertolongan, sangat membutuhkan adanya penyadaran. Ya, di saat sakaratul maut menjemput Abu Thalib, paman Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, yang selama ini pasang badan kalau ada kaum musyrikin hendak menyakiti Nabi, maka Abu Thalib pasang badan. Ibarat kita langkahi mayat saya sebelum kamu menyakiti keponakan saya. Namun sayang dia tidak memasuk Islam. Di saat sakaratul maut, Rasul alaihi salatu wasalam datang mentalqin, menuntun pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun di sisi Abu Thalib ada dua tokoh musyrik yang menghembus-hembuskan nafas jahiliyah. Dua orang musyrik tadi mengatakan, wahai Abu Thalib, kalau kamu mengikuti keinginan keponakan kamu, berarti kamu telah benci dengan agama nenek moyang. Abu Thalib pun mati dalam keadaan tidak mau bersyahadat. Mati di atas kekafiran. Lihat teman yang jelek. Bisa seorang sangat membutuhkan adanya ya, pertolongan itu diselamatkan, justru dicerumuskan ke dalam jurang kehancuran. Detik-detik akhir menjelang wafat seorang adalah saat-saat yang sangat menentukan terhadap masa depan seorang. Yang semestinya orang tersebut dibawa kepada kebahagiaan hakiki, namun teman yang jelek justru menjerumuskan ke dalam jurang kehancuran. Kemudian di antara rambu-rambu hidup bermasyarakat, seorang berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Apa yang bisa dia dharma baktikan untuk masyarakatnya dari waktu, dari ilmu, dari tenaga. Dia dharma baktikan untuk masyarakatnya. Dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan dia telah berkontribusi. Telah memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bisa memberi manfaat terhadap orang lain. Apapun yang bisa kita berbantukan untuk masyarakat kita, apakah ilmu yang kita tebarkan, harta yang kita berikan, tenaga yang kita korbankan demi kemaslahatan masyarakat kita, semuanya akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Apapun yang kita belanjakan untuk kebaikan dari waktu, tenaga, pikiran, harta, Allah akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian belanjakan untuk kebaikan, Allah pasti akan mengganti. Mana juga ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara rambu-rambu hidup bermasyarakat adalah seorang bersabar atas gangguan dari masyarakatnya. Gangguan terkadang berupa ucapan. Gangguan terkadang berupa perbuatan. Adalah Imam Ahmad rahimahullah. Beliau sangat bersabar atas gangguan tetangganya. Karena hidup bertetangga, ada kalanya seorang mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Bisa jadi dalam kondisi tertentu tetangga kita membuang bangkai di tembok kita. Terkadang anak kita disakiti. Terkadang mungkin ada harta kita yang diambil. Sabar. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, al-muslimu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum afdalu minal muslim alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum. Seorang muslim yang berbaur dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka lebih utama dari seorang muslim yang tidak bergaul dengan manusia lalu ketika disakiti tidak bersabar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. kesabaran hidup dalam bermasyarakat, dalam hidup bermasyarakat adalah salah satu pilar agar kita tidak menabrak aturan-aturan agama. Terkadang kalau kita memperturutkan emosi kita, mungkin kita ingin melakukan balasan, ingin juga melakukan sesuatu yang tidak baik. Namun ketika kita pikirkan lebih dalam, akibat dari itu, mungkin kita akan menyesal. Justru ketika ada tetangga kita, saudara kita, teman kita yang menyakiti, kita maafkan. Bahkan kita berbuat baik. Bisa jadi dengan ini, orang yang memusuhi kamu berubah menjadi orang yang mencintai kamu. Bagaimana orang disakiti, ternyata disakiti gak balas. Gak membalasnya bukan karena gak mampu. Namun dia ingin menjaga diri. Karena apa? Kalau kamu disakiti, kemudian kamu membalas, ya level kamu sama. Coba kalau ada orang digigit anjing. Kemudian dia gak terima, anjing tadi dia kejar, udah digigit juga. Ya kan? Gimana kira-kira? Penyair mengatakan, waman ya'adul kalba idha adoh. Sebab menurut Anda, kalau ada orang digigit anjing, kok dia membalas gigit anjing tersebut? Sama levelnya. Man ya'adul kalba idha adoh. Hibati billah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di antara rambu-rambu hidup dalam bermasyarakat adalah mahabbatul khairin nas. Mencintai kebaikan untuk orang lain. Mencintai kebaikan untuk orang lain. Kalau kamu misalnya melihat di jalan ada batang pohon yang menjulur di jalan kemudian membahayakan, Anda singkirkan. Sebagaimana Anda misalnya berjalan, berkendaraan, menabrak batang tadi, Anda sakit, mengendaranya rusak. Saudara Anda pun seperti itu. Anda jangan berpikir, ah yang penting saya selamat, urusan di belakang nabrak pohon ini ya salah sendiri. Jangan seperti itu. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dahulu, ada seorang dia berjalan kemudian melihat ada batang kayu atau tangkai kayu yang menjulur di jalan. Kemudian orang ini mengatakan, la unahyanna hadha, la yadurru musliman. Saya akan menyingkirkan dahan pohon ini agar tidak mengganggu seorang muslim. Cinta dia kepada saudaranya. Mendorong dia untuk ya menyelamatkan saudaranya. Sebagaimana dia tidak ingin terpapar oleh kejelekan, dia pun ingin saudaranya tidak terpapar oleh kejelekan. Kata Rasulullah SAW, فَغُفِرَ لَهُ. Maka orang ini diampuni oleh Allah SWT. Ya, dulu di tempat kami ada seorang ikhwanna aktif dia takdim subuh. Qadarullah masya'a fa'al, ketika dia naik motor menabrak daun pohon kelapa. Licin gitu kan, jatuh. Terpleset menjadi sebab meninggalnya. Ya, akhi, bisa jadi Anda ketika menyingkirkan dahan, menyingkirkan ya, daun kelapa, misalnya menyingkirkan kulit, misalnya apa ya, kulit mangga atau kulit apa namanya pisang dari jalan, bisa jadi Anda menyelamatkan sekian banyak orang. Syekh Muhammad Jamil Zainu bercerita, saya pernah melihat ada seorang, dia itu menginjak kulit pisang. Terjatuh, patah kakinya, setengah tahun gak bisa keluar rumah. Kulit pisang. Injak, kemudian terpleset, jatuh. Sampai orang ini setengah tahun gak bisa keluar rumah karena patah kaki. Ya, bisa jadi Anda dengan menyingkirkan gangguan dari jalan, walaupun sepele, Anda telah menyelamatkan sekian banyak nyawa. Untuk mendapatkan pahala tidak harus kita mengeluarkan energi yang banyak. Terlalu banyak lahan untuk kita mendapat pahala. Di depan kita banyak sekali lahan kalau kita memanfaatkan, di situ pahala besar. Sebagian orang na'udzubillah, dia menebar ranjau paku. Karena usaha dia adalah tambal ban. Apa akan laku kalau dia tidak menebar apa? Ranjau paku. Ini orang dolim yang seperti ini. Kita tahu, kita singkirkan. Dan kita nasihati, kita laporkan kepada penguasa. Orang dolim seperti ini. Kemudian juga di antara rambu-rambu hidup dalam bermasyarakat adalah fi'lul umur alati tajlibul mahabbah. Melakukan perkara yang bisa mendatangkan kecintaan. Di antaranya adalah ifsya'us salam. Menebarkan salam. Menebarkan salam yang diiringi dengan senyuman. Tentu siapapun orang yang lurus fitrahnya akan menyukainya. Inilah seorang sahabat, Jarir bin Abdillah al-Bajali. Dia sangat terkesan dengan kepribadian Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Jarir, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasul melihatku kecuali beliau tersenyum di hadapan. Mengucapkan salam adalah salah satu sebab terjadinya cinta kasih di tengah kaum muslimin. Mempererat hubungan di tengah-tengah mereka. Rasulullah SAW mengatakan, "Afsyus salam, tebarkanlah salam." Ada seorang sahabat bernama Ibnu Umar. Dia sering keluar masuk pasar, namun bukan untuk jual beli. Ada orang memperhatikan, Ibnu Umar ini kok sering keluar masuk pasar, tapi bukan menjual, bukan membeli. Orang ini penasaran, bertanya, "Ibnu Umar, saya melihat Anda sering mondar-mandir keluar masuk pasar. Anda tidak jual beli, apa yang Anda lakukan?" Kata Ibnu Umar, "Saya menebarkan salam." Hibati billah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Ibnu Umar melakukan seperti itu? Wallahu ta'ala alam. Dalam rangka beliau mempraktekkan hadis Nabi, "Afsyu assalam," menebarkan salam. Dan pasar dipilih karena memang pertama pasar tempatnya orang yang lalai dari zikrullah. Kemudian juga pasar tempat berkumpulnya orang, sehingga sangat memungkinkan untuk orang menebarkan ini dibanding seorang menebarkan salam di tengah-tengah badui atau di apa padang pasir, mungkin jarang ketemu orang kan. Pasar tempat berkumpulnya orang. Untuk mengamalkan sunnah ifsya'us salam, menebarkan salam sangat-sangat memungkinkan. Ketika sunnah ini ditinggalkan, apa yang terjadi? Hanya sekedar seorang saling memandang, kemudian terjadi pelototan, terjadi perkelahian. Terjadi saling bacok-membacok. Inilah ketika sunnah Nabi ditinggalkan. Inilah ketika ajaran yang mulia disampaikan. Manakala ajaran yang mulia yang dicampakkan, yang terjadi adalah saling melontarkan api kebencian. Melontarkan api permusuhan. Kemudian diantaranya adalah at-tahadi, saling berbagi dan saling memberi hadiah. Kita punya tetangga, kita punya teman, kita memberi hadiah. Kita panen lele misalnya, kita kasih tetangga kita. Kita punya beberapa botol minyak wangi, kita kasih teman kita. Tadi ya, boleh kita berikan walaupun pada orang yang kaya raya. Tadi ya, tidak melulu harus besar. Walaupun hanya kaki kambing. Kaki bukan bagian dari apa, lutut ke atas, ke bawah. Kalau memang mampunya seperti itu, kita lakukan. Yang dinilai bukan besarnya sedekah, yang nilai adalah keikhlasan, kemudian kepedulian kita terhadap orang lain. Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat Abu Dzar, "Ya Aba Dzarrin, idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Wahai Abu Dzar, kalau kamu memasak daging berkuah, gulailah kurang lebih atau marak. "Fa'aktsir ma'aha," perbanyaklah kuahnya. Rasul tidak menyuruh perbanyak dagingnya. Karena memperbanyak daging tidak semua orang mampu kan. Namun memperbanyak kuah masa tidak mampu. "Wa ta'ahad Jiranak, dan perhatikan tetangga-tetangga kamu. Hidup di tengah masyarakat, jangan egois. Jangan orang punya prinsip, yang penting saya kenyang, urusan tetangga lapar, enggak urus. Yang penting saya nikmat, tetangga, ya, dia tidak merasakan kenikmatan, bukan urusan saya. Jangan seperti itu. Dalam Islam, hidup bermasyarakat tidak cukup kita tidak menyakiti orang lain. Kalau di dunia barat, mungkin seperti itu. Anda akan dikatakan baik kalau Anda tidak membuat onar terhadap orang lain. Namun dalam Islam tidak cukup. Di samping Anda tidak membuat onar terhadap orang lain, Anda diperintahkan berbuat baik terhadap orang lain. Rasulullah SAW menyebutkan, Laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un. Kama qala alaihi salatu wassalam. Bukan seorang muslim yang dia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Dia tidak melempari rumah tetangga dengan batu, dia tidak menjambak istrinya, tidak pula menyakiti anaknya. Namun manakala dia tahu tetangganya kelaparan sementara dia punya sesuatu yang lebih, kemudian dia tidak membantu, cukup dikatakan jahat. Cukup dikatakan apa? Jahat. Laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un. Bukan seorang mukmin yang dia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Kemudian juga di antara hal yang menjadikan seorang itu mendapatkan kecintaan dari manusia adalah al-i'tiraf bil khata, seorang mengakui kesalahan. Ya, memang mengakui kesalahan satu hal yang berat. Namun justru dibalik dari itu seorang akan mendapatkan tikotan nas, kepercayaan dari manusia bahwa orang ini memang orang yang jujur. Inilah Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, Rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seorang yang dia menunjukkan kesalahan-kesalahan saya. Pernah di satu majelis, Imam Malik rahimahullah ditanya tentang hukum menselat-selati jari jemari kaki kita wudu. Kata Imam Malik, laisa dzaka 'alan nas. Tidak perlu orang itu disuruh menselat-selati jari jemari kaki. Di majelis waktu itu ada seorang ahli hadis yang tahu. Di sana ada riwayat yang sampai kepada Nabi tentang sunnahnya menselat-selati jari jemari kaki. Namun karena orang masih banyak, orang ini pun menunggu sampai orang pada pergi, orang ini baru mendatangi Imam Malik. Dia mengatakan, Imam Malik, tadi Anda ketika ditanya tentang menselat-selati jari jemari kaki kita wudu, Anda mengatakan, laisa dzaka 'alan nas. Tidak perlu orang disuruh seperti itu. Tapi menurut kami, dzaka sunnah. Itu adalah apa? Sunnah. Imam Malik mengatakan, dari mana Anda mengatakan seperti ini? Kata dia hadis, kemudian disebutkan riwayatnya, sebagai kepada Nabi SAW. Imam Malik mengatakan, baru kali ini saya dengarkan hadis ini. Ma samitu illa sa'ah. Saya belum pernah dengar hadis ini kecuali saat ini saja. Kemudian, suatu saat ketika Imam Malik ditanya, dia pun menyuruh untuk menselat-selati jari jemari kaki di saat berwudu. Inilah seorang ahli merobani. Mengakui kesalahan. Merevisi pendapat yang keliru. Menerima nasihat. Al-i'tiraf bil khata. Mengakui kesalahan ini adab orang-orang yang mulia. Kemudian juga di antara hal yang menyebabkan mendatangkan kecintaan adalah as-samaha bil bai'i wa syira. Sikap mudah dalam menjual barang dan membeli barang. Mudah menghutangkan, mudah pula menagih. Rasulullah SAW mengatakan, Rahimallahu abdan, abdan samhan idha ba'a, wa samhan idha syara, samhan idha qada, samhan idha qada. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia gampangan kalau menjual, gampangan kalau membeli, gampangan kalau dia membayar hutang, gampangan kalau dia menagih hutang. Gampangan. Ada seorang meminjamkan onta kepada Nabi SAW. Lalu orang tadi menagih kepada Nabi dan menarik kerah baju Nabi. Sampai membekas ya, kain Nabi di lehernya. Sahabat pun berdiri hendak menghardik orang ini. Umar Rasul marah, jangan. Orang ini termasuk orang Badu yang kaku. Menagih dengan cara-cara kasar. Lalu tinggal sampai kepada Nabi, ya Rasul, saya ingin dibayar unta. Sudah selesai, Rasul akan mencarikan. Tidak perlu dengan kekerasan, tidak perlu dengan cara-cara yang seperti itu. Sudah isya, adzan dulu, nanti lanjut sedikit ya. Ya. Padahal adzan dulu, lanjut sedikit. Hibadibillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara rambu-rambu hidup bermasyarakat adalah seorang memiliki sikap tawadu rendah hati. Sikap tawadu, Anda keluar dari rumah, tidaklah Anda berjumpa dengan seorang muslim kecuali Anda mengatakan dia lebih baik dari saya. Bisakah hal ini tertanam di hati kita? Meskipun dia orang biasa. Meskipun kita mungkin menganggap kita ahli ibadah. Jangan sampai kita menyangka kita lebih baik dari dia. Karena ibadah yang kita lakukan belum tentu diterima. Tawadu, rendah hati. Tidak takabur, tidak sombong. Ini adalah sifat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau tidak segan untuk naik himar, keledai. Sudah gitu memboncengkan sahabat di atas kendaraannya. Keledai ini kendaraan paling rendahnya kendaraan. Namun beliau tidak segan untuk menaikinya. Pernah ketika ada seorang merunduk-runduk di hadapan Nabi. Nabi melarang, jangan seperti itu. Inni lastu bimalikin. Innama ana ibnu mar'atin kana takul qadi. Saya bukan raja. Saya tidak lain kecuali seorang anak yang ibu saya memakan dendeng. Dendeng adalah daging yang dikeringkan. Untuk orang Arab, tentu ini makanan orang sederhana. Rasul seorang yang tawadu rendah hati. Tidak takabur. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah. Selama ini menjadi markas komando kaum musyrikin. Al-Baihaqi menyebutkan riwayat. Bahwa dagu Nabi menyentuh tali kendaraannya. Nabi tidak membusungkan dadanya. Tidak menyombongkan. Ini kekuatan saya. Ini kehebatan saya. Tidak. Nabi memasukinya dalam keadaan tawadu rendah hati. Kemenangan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ketika saudara-saudaranya awalnya mereka tidak mengenali ini Yusuf yang dulu mereka buang, yang mereka sakiti. Ternyata sekarang menjadi orang hebat, orang penting di Mesir. Setelah sekian kali pertemuan, mereka curiga, jangan-jangan ini Yusuf. Yang sudah menjadi orang dekatnya raja. Bahkan Raja Mesir waktu itu tidaklah mengambil keputusan. Kecuali setelah berkonsultasi dengan Yusuf. Kata mereka, innaka la anta Yusuf. Apa benar kamu ini Yusuf? Apa kata Yusuf? Ana Yusuf fahada akhi. Ya, saya adalah Yusuf dan ini saudara saya itu Bunyamin. Yusuf tidak mengatakan anal wazir. Ana sahibul mal, ana sahibul malik. Sayalah menteri, saya ini teman dekatnya raja. Tidak memang seperti itu. Dalam keadaan kedudukan Yusuf tinggi waktu itu. Yusuf mengatakan dengan tawadu, ana Yusuf fa hadza akhi. saya dari Yusuf dan ini saudara saya yaitu Bunyamin. Ahibati billah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang rendah hati justru akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang sombong nanti di yaumul kiamah dia akan dibangkitkan oleh Allah. Dalam badan tubuhnya dibuat kecil seperti semut yang diinjak-injak oleh manusia di padang mahsyar. Yuhsyarul mutakabbirun kaamsali dzurri yatauhu an-nas yaumul qiyamah. Orang-orang sombong akan dibangkitkan tubuh mereka seperti semut kecil diinjak-injak oleh manusia di yaumul qiyamah. Sementara orang yang tawadhu rendah hati akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, pendahulu kita yang saleh. Beragam kemuliaan mereka sandang. Berbagai macam keistimewaan mereka miliki. Toh demikian mereka tidak sombong. Toh demikian mereka tidak lupa diri. Toh demikian mereka senantiasa tawadhu. Inilah Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Dia mengatakan, dukirtu walau hibu an udkar. Aku disebut-sebut oleh orang. Padahal aku tidak ingin disebut-sebut. Inilah Imam Ahmad rahimahullah. Ketika ada seorang dari kampung sebelah diutus oleh ibunya yang stroke selama 20 tahun. Ibunya mengatakan, "Nak, tolong kamu datang ke Imam Ahmad. Minta kepada dia untuk mendoakan ibu agar ibu sembuh dari sakitnya." 20 tahun stroke. Tidak keluar rumah. Anak ini pun mendatangi rumah Imam Ahmad. Mengetuk pintu Imam Ahmad mengatakan, "Manda, siapa ini?" Kemudian orang ini mengatakan, "Saya dari kampung sebelah. Saya diutus oleh ibu saya untuk meminta Anda mendoakan ibu saya yang telah stroke selama 20 tahun. Mamat mengatakan, "Justru saya ini lebih berhak didoakan oleh ibu kamu daripada mendoakan ibu kamu." Namun ketika Imam Ahmad memang diminta untuk kebaikan, beliau pun berdoa, orang ini menyangka Imam Ahmad kok marah. Diminta kok mengatakan seperti itu. Orang ini pergi. Ketika pergi dikejar oleh ada seorang nenek-nenek tua. Keluar dari rumah Imam Ahmad. Dia mengatakan, kamu tadi yang mengajak bicara Imam Ahmad? Kata orang ini, iya. Kata nenek-nenek tua tadi. Tadi dia sedang mengangkat kedua tangan. Mendoakan ibu kamu. Orang ini pun segera pulang. Ketika mengetuk pintu, betapa terkejutnya. Ibunya yang sudah setruk, gak bisa apa-apa, ternyata ibunya bisa berjalan dan membuka pintu tersebut. Selama 20 tahun setruk, ternyata sembuh. Imam Ahmad rahimahullah termasuk orang yang mujabud dakwah. Orang yang kalau doa dikabulkan. Kalau memang bisa memberi manfaat pada orang lain dengan doanya, lakukan. Dikabulkan atau tidak, yang jelas orang sudah berbuat baik. Sedikit. Kemudian di antara rambu-rambu hidup dalam bermasyarakat, ingat bahwa di tengah masyarakat ada orang-orang lemah. Ada anak yatim, ada para janda, ada orang-orang miskin, ada anak kecil, ada orang sakit, ada orang sudah tua, ada fukara, ada para budak sahaya. Perhatikan hak mereka. Jangan sampai kita menyakiti mereka. Karena nantinya kita akan berhadapan dengan ketentuan syariat. Ketika ada salah seorang sahabat bernama Abu Mas'ud, dia menampar budaknya, menyiksa budaknya. Dari kejauhan terdengar suara, "Ketahuilah Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih mampu menghukum kamu ketimbang kamu menyiksa budakmu." Setelah dia menoleh, ternyata itu adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Abu Mas'ud pun mengatakan, "Ya Rasulullah, wa hurrun diwajillah. Budak ini semerdekakan lillahi ta'ala." Kata Rasul, "Ama law lam taf'al la lafahatkanna." Seandainya kamu tidak melakukan seperti ini, kamu akan disentuh api neraka. Iya. Orang-orang lemah, kita perhatikan hak mereka. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengingatkan para imam untuk memperhatikan kondisi makmum. Tidak memperpanjang bacaan karena di belakang mereka ada orang tua, ada anak kecil, orang sakit dan orang yang punya hajat. Orang-orang miskin, orang-orang yang kesulitan, mereka adalah orang-orang yang mudah untuk terpapar oleh pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Bahkan mereka adalah lahan empuk bagi misionaris untuk dimurtadkan. Kalau kita membiarkan mereka tidak menyantuni, tidak membantu, siapa yang disalahkan ketika mereka dimurtadkan? Rasulullah SAW memberikan busyura, berita gembira. As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Seorang yang berusaha mencukupi para janda dan orang miskin seperti pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, untuk meraih predikat sebagai pejuang tidak harus kita menenteng senjata, terjun di medan laga. Di sana ada front pertempuran yang kalau kita manfaatkan, kita menjadi seorang pejuang. Para janda yang butuh uluran tangan. Orang-orang miskin yang butuh bantuan. Mereka adalah orang-orang yang rentan atau rawan untuk dimurtadkan. Karena kondisi ekonomi dan kondisi mereka, kalau bukan kita kaum muslimin yang memperhatikan mereka, siapa lagi? Maka dengan kita berusaha untuk mencukupi mereka, maka semoga dengan ini terjaga agama mereka. Ini juga sedikit di antara rambu-rambu dalam pergaulan adalah kita jangan sampai melakukan sesuatu yang menyebabkan kita dibenci oleh manusia. Seperti ucapan yang buruk, tipu muslihat, hati yang kaku, semena-mena dan diktator. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau kunta fadhdan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik." Seandainya engkau wahai Rasul seorang yang jelek ucapannya dan kaku hatinya, niscaya mereka akan lari dari sisimu. Namun apakah ada sahabat yang lari dari Nabi? Tidak ada. Yang ada adalah mereka senantiasa merindukan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka mendapat sentuhan kasih sayang dari Rasul. Tutur kata yang manis, sikap-sikap yang santun, yang keluar dari Nabi sangat-sangat berkesan. Sehingga tidak ada sahabat Nabi yang kemudian ingin lari dari Nabi. Inilah Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, inni idza ra'aituka taubat nafsi." Wahai Rasulullah, saya kalau melihat Anda senang jiwa saya. Tenteram jiwa saya ini. Inilah Abu Firas, salah seorang pembantu Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ketika ditawari oleh Rasul tawaran, "Salni, sedangkan Anda meminta pada saya, minta apa akan saya kasih?" Ternyata yang diminta oleh sahabat Abu Firas adalah menemani Nabi di surga nanti. Ya, sebagaimana di dunia dia menjadi pelayan Nabi, menemani Nabi, dia pun tidak ingin nanti di yaumul kiamah berpisah dengan Nabi, karena cintanya dia kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian juga di antara sebab seorang itu muncul kebencian dari manusia adalah tipu-tipu dalam jual beli, misalnya dalam banyak hal. Ada aib, cacat pada barang disembunyikan. Ada kisah ajibah. Al-Imam Abu Hanifah, beliau dengan temannya kerjasama menjual barang. Sesaat ada barang yang cacat, Imam Abu Hanifah mengatakan kepada temannya, "Ini barang cacat, tolong kalau nanti kamu jual, jelaskan cacat barang ini." Subhanallah, sahibnya lupa. Temannya lupa untuk menjelaskan cacat barang itu pada laku. Laku dan gak diketahui siapa yang beli, banyak laku sudah. Ketika dia pulang, dia nyampaikan pada Abu Hanifah bahwa barang yang ada cacatnya saya jual, cuma saya lupa gak kasih tahu. Al-Imam Abu Hanifah langsung sedekahkan keuntungan dari barang tadi dan barang-barang lainnya disedekahkan semua. Dalam rangka beliau ya melepaskan dari kedzaliman terhadap manusia. Luar biasa. Orang yang saleh lebih baik berkurang hartanya namun dia selamat ya dari mendzalimi manusia. Selamat dari apa? Mendzalimi manusia. Demikian pula sikap diktator ingin menang sendiri, ya ini juga enggak baik. Terlebih kalau sesuatu itu ya membutuhkan adanya musyawarah, selama tidak ada ketentuan syariat, maka seorang harus berlapang dada. Manakala usulan dia belum diakomodir, manakala usulan dia belum diterima, jangan kecil hati, jangan marah. Rasul sendiri ketika perang Uhud, beliau kepengin perang kota. Namun sebagian sahabat ingin perang terbuka. Rasul kemudian ya mengalah dari pendapatnya, menerima pendapat sahabat yang ingin perang terbuka. Inilah Rasul kita. Inilah teladan kita. Kemudian yang terakhir, sebenarnya masih banyak, namun cukup ini sebagai rambu-rambu yang kalau kita jalankan, insyaallah ta'ala kita akan hidup di tengah masyarakat, ya, sesuai dengan syariat, kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat tanpa kita harus terluka agama kita. Di antaranya adalah tanzilun nas manazilahum, kita menundukkan manusia pada kedudukannya masing-masing. Yang tua kita hormati, yang kecil kita sayangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yuakhir kabirana wa yarham saghirana." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua dari kami dan tidak menyayangi ya yang kecil dari kami. Yahya bin Mu'ad mengatakan, "Liyakun hadul mu'min minka salasah. Illam tanfa'hu fala tadurrah, wa illam tufhihu fala tahummah, wa illam tamtahhu fala tadummah." Yahya bin Mu'ad rahimahullah mengatakan, hendaklah seorang mukmin mendapat darimu tiga perkara. Kalau memang kamu tidak bisa memberi manfaat kepadanya, jangan menimpakan madarat kepadanya. Kalau memang kamu tidak bisa membahagiakan dia, jangan membuat dia susah. Kalau memang kamu tidak bisa memujinya, jangan kamu mencelanya. Seorang mukmin bersih lisannya, bersih hatinya, bersih anggota tubuhnya dari menyakiti manusia. Kalau memang Anda tidak bisa memberi manfaat pada orang, jangan Anda ya menimpakan madarat pada orang. Kalau Anda tidak bisa membuat orang tersenyum, jangan menjadikan orang menangis. Kalau Anda tidak bisa ya tidak memuji orang, jangan kau mencelanya. Seperti ini di antara rambu-rambu pergaulan di tengah masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ma'unah kepada kita untuk bisa menjalankan ya syarat ini secara kafah, aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa amala. Baik itu yang bersifat akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.